memberi penuh keikhlasan kepada sesama yang memang membutuhkan. Allah akan membalasnya dari arah yang tak terduga dan melebihi dari yang kita kira. Itu namanya nikmatnya sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahal azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan jamaah setia nikmatnya sedekah di Masjid Anida TPI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, terima kasih. Mudah-mudahan tujuan kita, langkah kaki kita menuju masjid tercinta ini, yakni untuk menuju Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan pemirsa yang ada di rumah yang baru saja menyalakan layar kaca Anda, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan hal ini membawa manfaat untuk kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan masuk kembali kepada kajian tauhid yang kedua, di mana yang kemarin Ustaz sudah memberikan kepada kita bahwa Allah senantiasa bersama dengan kita dan jangan pernah lupakan Allah. Nah, akan semakin menarik kajian tauhid kita di pagi ini, karena kedepannya nanti kita akan tetap mengkaji tentang bagaimana kita mengesahkan Allah, menyembah Allah penuh dengan keyakinan, dan menghadirkan Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Mudah-mudahan saja kita termasuk orang-orang yang demikian. Sebab itu marilah kita berdoa kepada Allah. Kita mulai acara ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang menjadi hajat kita, menjadi keinginan kita, Allah kabulkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita serahkan kepada Ustaz. Silakan Ustaz. Belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kita masuk kepada pembahasan yang saya tidak ada ilmunya di sini. Kita tidak mampu ini mengajarkan tentang Allah. Tentu saja gitu. Karena pengetahuan kita tentang Allah ini terlampau sedikit sekali. Apalagi saudara diajarkan sama orang yang belum juga mengenal Allah dengan baik. Apa yang akan saya sampaikan dari episode yang kemarin sampai nanti yang Allah kehendaki adalah mungkin buah dari pengalaman-pengalaman saja. Yang mudah-mudahan pengalaman ini adalah sesuatu yang bisa dijadikan sebagai sebuah hikmah adanya. Kalau misalkan nanti ditemukan kesalahan-kesalahan, jangan sungkan-sungkan, saudara yang hadir di sini pun betulkan saya. Mari kita bismillahirrahmanirrahim lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Berharap mudah-mudahan Allah menyempurnakan tauhid kita. Dan emang masya Allah nih, orang yang tauhidnya tinggi ya, dia wahdahu la syarikalah, maha suci itu Allah nih, enggak perlu perantara. Kehebatan tauhid ini tidak dirasakan oleh mereka-mereka yang tidak mengenalnya. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya sekelebatan pernah kita pelajari, sedikit demi sedikit pernah kita singgung. Ketika seseorang tidak punya duit, lalu anak-anaknya lapar, merintih kesakitan. Di saat itulah Tuhannya adalah Allah. Saya bercerita, pernah mengalami sedikit. Saya tinggal di satu keluarga yang miskin secara dunia, tapi kaya secara keyakinan kepada Allah. Menyaksikan anak-anak yang lapar, banyak di antara kita yang menyuruh bini kita pergi keluar minjem sama tetangga. Bu, coba kita pinjam sama tetangga. Coba kita pinjam sama mertua. Kalaupun nanti tetangga minjemin atau mertua minjemin, tentu semua atas izin Allah. Tapi subhanallah ya, saat itu kita disuruh berdoa. Ayo kita berdoa. Kita berdoa pada Allah yang maha memberikan makan kepada seluruh makhluk-makhluknya, semoga Allah memberikan kita makan. Lagi berdoa, lagi ngaji sembarang apa yang bisa kita ngaji. Ada suara salam, memberi salam, mengetuk pintu, dan kemudian menitipkan makanan. Anak yang paling kecil keluar, kemudian menemui itu tamu, karena semua keluarga sedang asik berzikir. Lalu kemudian si tamu ini mengatakan, ini makanan buat bapak sekeluarga. Kok gak datang di kendurian? Kok gak datang di selamatan? Lalu pamit. Assalamualaikum. Nah kemudian, ketika makanan itu ada di tengah-tengah kami, dan kami makan, semua saling bertanya. Kita hidup di kampung Ketapang, yang zaman dulu kampung Ketapang tidak seperti sekarang. Keukur. Kalau ada yang rame-rame keukur. Kalau sekarang kan banyak kontrakan. Bisa aja selamatan diam-diam. Oh tempo dulu mana ada selamatan diam-diam. Pertanyaannya siapa yang bikin selamatan? Subhanallah. Itulah Allah yang maha memenuhi jiwa raga kita. Tapi itu tidak akan pernah berhasil. Kalau kita ngandelin ikhtiar. Lalu kemudian ada yang mengatakan. Kalau gitu ikhtiar yang mana? Nah ikhtiar yang mana ini akan kita bahas. Tapi setelah kita mendengarkan kumandang azan yang berikut ini. Silakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka Na'budu نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. Ya Allah ya Rahman Rahim, pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa ya Allah, diamini oleh jemaah yang salat subuh berjamaah di Masjid An-Nida ini ya Allah, diaminkan oleh seluruh pemirsa TPI ya Allah. Ajarkan kami tentang diri-Mu ya Allah, ajarkan kami tentang kekuasaan-Mu ya Allah, ajarkan kami tentang kebesaran-Mu ya Rahman, kekuasaan yang tidak pernah ada tepiannya, kekuasaan yang tidak ada, yang tidak mungkin bagimu ya Allah, kebesaran yang lebih besar daripada apa yang kami permasalahkan. Ajarkan kami kebesaranmu yang pasti lebih besar daripada apa yang kami inginkan ya Allah. Bahkan ajarkan kami kebesaranmu yang lebih besar daripada apa yang kami perbuat ya Allah, dari dosa-dosa kami dan maksiat kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ajarkan kami tentang diri-Mu supaya ada ketergantungan kami hanya pada-Mu ya Allah. Ajarkan mulut hanya meminta kepada-Mu, hati hanya minta kepada-Mu, pikiran hanya meminta kepada-Mu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Muhammad. Ya, terima kasih ya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, ilmu tauhid ini ilmu yang subhanallah, mengajarkan saudara-saudara itu merdeka. Merdeka dari ketergantungan terhadap pekerjaan, merdeka dari ketergantungan terhadap usaha, merdeka dari ketergantungan terhadap makhluk. Seperti yang kemarin saya sampaikan ya, bahwa kenapa sih kita tetap harus bekerja? Ya, karena kita seorang muslim, bekerja adalah ibadah. Tapi kita mengerti duit kita bukan di sana. Kalaukah kita gajian lalu Allah tidak menghendaki kita gajian itu kita nikmati, tentu ada 1000 cara buat Allah Subhanahu wa taala mengambil uang itu. Begitu sampai pulang ke rumah, ada mertua yang tunggu di rumah. Lalu mertua mengatakan kepada kita, nak, bolehlah abah pinjam duitmu 2 juta. Karena kita ada tabungan kita. Yang bertahun-tahun kita kumpulkan, mungkin jumlahnya 10-20 juta. Lalu di kantong kita ada duit gaji 2 juta. Lalu kita mengatakan kepada mertua kita, baik bah, ini ada uang gaji saya 2 juta. Silakan abah terima. Berpikirkah kita bahwa Allah hendak mengambil duit kita? Kenapa? Mungkin banyak jawabannya. Karena ada yang lebih berhak, yakni mertua kita. Atau Allah menghendaki kita berbuat baik kepada orang tua kita. Atau Allah menukar bala yang lebih besar daripada apa yang kemudian Allah berikan dengan 2 jutanya itu. Kalau Allah sedang berkenan kepada kita, hatta kita lagi tidur pun rezeki bisa datang. Tapi kalau kita tidak lagi diperkenankan oleh Allah, hatta yang lagi kita pegang pun Allah bisa ambil. Gara-gara wasilah telur. Hah? Di tengah jalan. Lalu kemudian kita tidak waspada. Kita mainkan wiper. Ternyata airnya jadi air sabun. Lalu kemudian nabrak. Berhenti. Kemudian mobil kita diambil. Benarkah yang mengambil itu manusia? Kelihatannya saja manusia. Tapi sesungguhnya mengambillah Allah. Lihat. Begitu kuasanya Allah. Sehingga kita lagi duduk di singgasana mobil kita pun Allah bisa angkat diri kita dan Allah ambil kendaraan kita. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Qulillahumma malikal mulk. Sungguh beruntung orang-orang yang tertutup pintu semua manusia buat dia. Cakep, cakep. Pada saat itulah dia kemudian merintih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya pernah seuzon sama guru-guru saya. Dulu saya ada yang saya suzonin, gila nih guru nih, gue datang malah dicaci maki. Ada pak, jangan salah pak. Kiai-kiai yang kalau kita tidak paham, memandangnya tidak lewat husnuzon, mati kita. Sudah memati tauhid kita payah, mati pula kita husnuzonnya hilang, berganti dengan suzon. Perjalanan kita dari rumah ke sang guru, habis hanya gara-gara sikap kiai, yang barangkali kita tidak memahami apa makna dibalik itu. Ternyata dengan sangat cantik, kiai itu menghantarkan kita kepada Allah, gara-gara dia menghina kita. Apa kamu? Ya kok apa ya, kan saya kemarin pengen minta nasihat. Nasihat, gak ada. Gak ada waktu. Di sana? Lagi sibuk. Pak, saat itu kalau bapak jadi saya, dan saya lakukan itu. Cuman karena mungkin kadar aki saya tidak sebesar mereka-mereka, kasihan juga murid-murid pada celeng gitu. Ya Allah, saya datang jauh-jauh, boro-boro dikasih air, malah dicaci maki ya Allah. Udah saya susah ya Allah. Lalu keluarlah SMS-MS ya, yang bertubi-tubi itu. Karena kita perhati-perhati gitu. Lalu saya bilang sama Allah, ya Allah, kalau saya cara saya salah, cara saya ini salah ya Allah. Engkau lah yang nemui dia. Dulu saya berhasil tuh, alhamdulillah. Tapi itu pun dengan hikmah yang baru ketahuan sekian tahun kemudian itu loh. Bener juga ya, kalau nggak digituin tuh kita jadi cengeng. Bentar-bentar ke kiai lagi, gimana nih kiai? Bentar-bentar ke kiai lagi, gimana nih kiai? Bentar-bentar ke kiai lagi, bagaimana nih, nggak selesai. Hai, begitu ditutup dari pintunya, ditutup. Kemudian kita mengadu, ya Allah, kepada orang yang saya kagumi saja saya datang tertutup, kemana lagi ya Allah kecuali padamu saya datang. Nah, selesai dah, nyampe dah tuh tauhidnya, suh, gitu. Masuk. Beruntunglah orang-orang yang ditolak cintanya. Saat itu mungkin dia sujud pada Allah, ya Allah. Beruntunglah orang-orang yang dicerai oleh suaminya, bercerai dari istrinya, berpisah dari anak-anaknya. Pada saat itu kemudian Allah datang menemani, dan dia hanya punya satu zat, yaitu Allah Rabbul Jalal. Mungkin kita-kita yang saat ini sedang berkelimang harta, malah harta itu menjadi Tuhan buat kita semua. Dan sungguh hebat tauhid ini. Kalau saudara sudah megang satu kalam, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, lalu diterjemahkan, gak ada yang merugikan saya kecuali Allah. Tidak ada yang sanggup membuat saya menjadi rugi kecuali Allah. Kalau sudah begitu gimana? Lah kalau ini kehendak Allah, ya yus, mau ngapain? Ustaz, istri saya selingkuh gara-gara pihak ketiga. Jatuhlah sudah tauhid kita. Bukan gara-gara pihak ketiga. Asbab likulli asbab, ahwallah, dialah Allah. Kalau sudah begitu gimana? Ini kehendak Allah. Ada apa sampai kemudian istri saya selingkuh? Saya datang ke sini dan saya menyaksikan ya, kemenangan orang-orang yang betul-betul menggantungkan dirinya pada Allah. Dan sebaliknya saya pun menyaksikan kehinaan orang-orang yang bergantung kepada selain Allah. Dalam satu hadis kutsinya bahkan Allah marah-marah kepada kita dalam bahasa yang santun sekali. Akan aku patahkan semua harapan orang-orang yang berharap kepada selain diriku. Tapi ketika kemudian orang itu pasrah, redo, dia sujud, dia zikir. Ya arhamar rahimin, irhamna. Ya Allah, tidak ada yang memberikanku sakit kecuali engkau, dan tidak ada satupun yang bisa memberikanku rasa sakit kecuali engkau. Saya sakit karena kanker nih, jatuh lagi tauhid kita. Siapa yang mematikan, penyakit atau Allah? Allah. Kalau sudah begitu, ikhlas, redho. Dan memang ajaib, setelah masuk rasa ridho itu, setelah masuk keikhlasan itu, kemudian penyakit yang namanya makhluk kemudian minggir dari badan kita. Kenapa? Karena dia malu bersemayam di hati dan di tubuh orang yang betul-betul menghamba kepada Allah Azza wa Jalla. Malu dia. dia pergi. Tapi makin dia tergantung sama obat, makin bergantung sama medis, bah. Itu pula yang membuat orang-orang yang punya hutang semakin bertambah hutangnya. Karena dia bukan bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, tapi bergantung sama solusi. Kalau saya tidak ketemu jawaban ini ya Allah, wah kacau. Kacau betul. Memang dia sebut nama Allah, tapi dia sebut nama Allah sambil dia maki-maki. Tapi kemudian ketika dia menggantungkan harapannya kepada Allah, lalu kemudian Allah mengujinya. Begitu tanggal hari yang ditetapkan, ternyata kekacauan betul-betul terjadi. Tapi sudah siap batinnya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Setelah itu kemudian derajat naik betul. Nah. Apalagi Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah. Am hasibtum an tadkhulul jannah ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يكون الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Tidak ada yang mengenal diriku kecuali aku uji dulu dia. Serangkaian ujian ini ternyata malah membuat kita menjadi mengenal Allah. Oh Gusti, rupanya ini maksudmu. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Insyaallah pemirsa, kita akan lanjutkan lagi setelah komersial break yang berikut ini. Ahlan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, Allah ini benar-benar wahdah la syarikalah. Tapi sampai kita pasrah dengan kekuasaannya, tidak akan terjadi. Sampai kita pasrah kepada kekuasaannya, tidak akan terjadi. Saya menulis dalam diktat ini, ketika manusia dihadapkan pada sejuta persoalan hidup, ia berputus asa dari rahmat Allah. Seakan pertolongan Allah itu jauh. Dia enggak percaya tuh ayat yang tadi. Ala inna nasrallahi qarib. Bahkan dia menolak. Ah, Ustaz sih enggak ngalamin yang saya rasain. Coba kalau Ustaz jadi saya, pasti ngerti. Loh, udah. Ketika batin makin menolak, makin jatuhlah kita pada kesulitan itu. Tidak mungkin ia gapai, seakan pertolongan Allah itu benar-benar jauh. Bagaimana mungkin seseorang yang sudah mah ia jauh dari Allah, lalu memberi Allah persangkaan buruk? Ini persangkaan buruk. Tidak mungkin, rasanya sudah tidak mungkin. Tuh, kita ngecilin Allah banget. Benar loh Pak, Bu. Kalau kita tidak pasrah ya. Islam itu kan aslinya salah satunya pasrah. Harus diatur sama Allah, pasrah itu enggak mau is, enggak ketemu keajaiban itu. Sedangkan Allah Maha luar biasa, Pak. Dia Maha mengatur. Masih ingat analogi catur? Kalau kita main catur, pion masih berdiri di depan. Belum ada yang jalan satupun. Bolehkah kita sebagai raja lalu kemudian melangkah? Nah, ini kan pion lah, kita raja. Wis. Boleh enggak? Ah, boleh. Bolehkah ya seekor kuda bidak ya? Kuda nih yang sudah ada peraturannya bahwa kuda itu jalannya L. Lalu saudara iseng jalanin dia O. Boleh gak? Gak boleh. Peluncur. Tiba-tiba iseng dia mau naik di atas kuda. Biar cepat jalannya. Gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena saudara pemain catur. Yang berdua. Kenapa gak bisa? Karena saudara lagi main catur. berdua, tidak sendirian. Sedangkan kalau saudara lagi main sendirian, yo bebas. Namanya juga sendirian main, siapa yang punya peraturan? Fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena pemain catur itu cuma Allah. There is no player but him. La ilaha illallah, maka menjadi terserah Allah. Semua keluarga berkumpul mengitari satu tempat tidur yang di dalamnya terbaring lemah seorang yang kita cintai. Subhanallah, dikagetkan sama SMS. Si fulan kecelakaan dan di dalam perjalanan menuju rumah sakit meninggal. Sedangkan yang lagi dikiterin malah nanya, siapa tadi yang katanya meninggal? Subhanallah. Perjalanan tauhid itu pula lah yang kemudian melahirkan kun fayakun. Dan kita tidak akan pernah mengenal kun fayakun kalau kemudian kita tidak melewati dulu itu. Saya mengingat tuh kisah-kisah yang luar biasa. Luar biasa. Di mana Allah is the answer. Allah adalah jawaban. Ada seorang keluarga kecil, nan miskin, dihadapkan pada satu kenyataan bahwa malam itu dia tidak bisa makan kecuali hanya untuk dua anaknya saja. Lalu dia mengatakan kepada istrinya, kayaknya kita malam hari ini harus puasa. Lalu si ibu bilang, bolehkah saya izin untuk meminta kepada tetangga sebelah? Apa jawaban si tukang kaca? Ini cerita tentang tukang kaca. Ada Allah, ngapain minta matu sama orang lain? Ada Allah. Ada Allah itu satu kalimat kecil, tapi insya Allah akan sanggup membuat ibu dan bapak bahagia. Ada Allah. Ada Allah. Jalan. Besok paginya keluar dari rumah dalam keadaan sekarang sudah sama sekali tidak ada yang bisa makan. Tukang kaca pikul, tahu kaca pikul? Kalau sekarang udah susah nemuinnya. Kalau zaman dulu masih ada tuh tukang kaca pikul, tukang ikan yang di apa namanya? Bakul. Udah jarang tuh sekarang. Dia menyisiri jalanan terus, sisiri. Satu masjid ketemu, dia duduk, dia diam, dia berdoa. Satu masjid ketemu, dia duduk, dia diam, berdoa terus. Subhanallah, sore harinya dia pulang, enggak ada tuh barang dagangan yang laku. Begitu sampai rumah, dia pikir orang rumahnya nih mesti keleleran lah, kira-kira begitu, karena dari pagi belum pada makan. Tapi ternyata begitu 50 langkah menuju dia punya pintu, 10 langkah menuju dia punya pintu, dia tidak mengenali itu sebagai rumah dia. Ada suara tawa di sana, ada suara canda di sana. Harusnya kan kalau orang kagak punya duit gimana sih? Sedih, jempling, pintu lain tuh. Biasanya beda emang tuh. Muka juga kalau gak punya duit, orang bluwok gitu. Udah pakai bedak 7 alas gitu, 7 lapis. Ya, dia tidak mengenali. Benarkah ini rumah saya? Dia lihatin rumah, benar. Dia beri salam, assalamualaikum. Disambut dari dalam rumahnya. Istri satu dengan dua anak nyambut, waalaikumsalam. Buka semua, yang satu ke kaki kanan, satu ke kaki kiri. Cium tangan. Abah udah pulang, alhamdulillah. Minta maaf si Abah. Minta maaf ya. Abah pulang gak bawa duit. Udah, tenang aja. Abah mandi dulu dah. Udah ada dihidang, dihidangkan di meja. Ada teh manis. Ada pisang. Ini bukan sesuatu yang sederhana buat keluarga dia. Buat kita sih barangkali. Temanya sih apaan. Tapi buat orang yang. Ya elah untuk punya segelas air teh manis itu. Perlu apa? Perlu minyak tanah. Perlu gas untuk memasak. Ya. Perlu gulanya. Perlu tehnya. Apalagi ada pisang. Dia nanya, dari mana ini? Istrinya jawab, minallah, dari Allah. Kan kita punya Allah. Minum dikit, cobain dikit, mandi, duduk, berceritalah sang istri bahwa betul Allah lah yang memberikan kita rizki. Menjelang zuhur, ceritalah si ibu bahwa sang kakak pamit, minta izin mau sholat, doain bapaknya. Mah, minta izin mau doain bapak di masjid. Oh, silakan. Nah, itulah si anak pulang membawa duit. Kamu minta? Enggak, mau minta. Terus dari mana duitnya? Ditunjukkanlah sama si istri, ada lebihan belanja yang untuk hari ini. Enggak tanggung-tanggung, 250 ribu. Rupanya habis zikir, habis doa, keluar masjid bareng dengan satu orang yang sendalnya hilang, yang sepatunya hilang. Di mana masjid kampung rata-rata jauh ke pintu gerbang. Pintu utama ya ke pintu gerbang tuh jauh. Inisiatiflah si anak ini. Pak, silakan pakai sendal saya. Oh, terima kasih, pakai. Serak pakai. Jalan aja dia seruntul. Barulah menyadari si orang ini kalau si anak ini tidak punya alas kaki lagi. Lalu bertanya si fulan, kamu gak punya sendal lagi? Kan dipakai bapak sendal. Oh. Ya sudah, antar saya ke mobil saya. Sampai mobil, ngerogoh kantong, kasih 300. Nih, buat kamu ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah dia Allah. Larilah kemudian anak kita ini, Pak, begitu kurang lebih ini cerita. Lari nemuin saya. Dia bercerita, "Ma, alhamdulillah. Saya tadi sholat nolongin orang yang sepatunya hilang, dikasih duit 300 ribu. Doain ya, Ma, biar tiap hari ada yang hilang sepatu." 300 ribu. Tidak akan ketemu cerita yang seperti ini, saudara. Dan kalau saudara menggantungkan rizki kepada Allah, maka Allah akan memberikan lebih daripada yang saudara minta. Tapi kalau saudara bergantung sama ikhtiar, saya harus pulang bawa duit 20 ribu. Dari mana duit 20 ribu? Dari jual kaca. Kalau ada yang jual kaca ini laku, satu aja kaca laku, 20 ribu saya akan pulang. Maka Allah akan memberi apa yang dia rasa. Allah akan memberi apa yang dia minta. Tidak Allah berikan lebih, kecuali Allah memberikan juga pahala buat dia. Subhanallah. La ilaha illallah, simpen di sini. 1000 jin berkumpul. 1000 manusia berkumpul. Hatta malah seluruh jin dan manusia. Min ladun adama ila yaumil qiyamah, berkumpul ingin hendak mencelakakan kita. Tapi kalau Allah tidak berkenan, maka tidak ada yang sanggup kemudian mencelakakan kita. Hatta itu maksiat kita. Kita salah nih, Pak, nyolong. Bang, nyolong. Begitu nyolong, ketangkep nih. Maling, maling, maling, lari. Dalam pelarian itu si maling beristighfar. Astagfirullah, ya Allah, saya salah dulu. Ya. Pak, Allah kalau baik sama orang yang baik, bukan Allah namanya. Allah baik sama seluruh makhluknya. Hatta yang makhluk yang paling jahat sekalipun, Allah baik sama dia. Kitanya aja yang suka mengkotak-kotakan. Pada saat itu mungkin doa dia didengar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang minat taibin, bagi orang-orang yang bertobat. Sambil lari itu. Dia pikir semua orang lagi mengejar dia, tapi Allah alihkan pandangan semua orang yang mengejar dia. Sampai di rumah dia bersungkur. Dia malu pada Allah sudah menyelamatkan dia punya diri. Lalu kemudian dikembalikan lagi tas dengan segala isinya, lengkap, tidak ada yang dia kurangi. Itulah dia Allah. Tapi 1000 kita punya bodyguard. 1000 kita punya pembela. lusinan pengacara kita bayar. Tapi kalau kata Allah, kamu emang udah waktunya celaka. Celaka. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundun muhdharun. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Lalu bagaimana dalam kehidupan kita bersikap kalau begitu? Wes number one Allah, Allah, Allah, Allah. Number two Allah, Allah, Allah. Number three Allah, Allah, Allah. Number four Allah, Allah, Allah. Abadan abada Allah, Allah, Allah. Telepon. Assalamualaikum Sof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sof, ini surat permohonannya sudah sampai kepada saya. Oke, nanti kita jam 10 ketemu ya. Ini ikhtiar saya mengirimkan surat permohonan kepada fulan dan fulan. Apakah salah? Salah enggak? Bisa salah, bisa enggak. Kalau saya main kirimin surat itu ke si fulan, salah. Tapi kalau saya sholat dulu, dua rakaat, ya Allah saya mau ngirimin surat ke si fulan. Langkah pertama, the first step-nya. Minal awal, Allah sudah. Bismillah, Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, engkau lah yang membuat surat ini dibaca oleh dia. Engkau lah yang membuat surat ini kemudian nyampe ke tangan dia. Dan engkau lah yang membuat yang baca surat ini tergerak hatinya. Untuk membantu pesantren kami, ya Allah. Enggak tuh, enggak jatuh kepada minta sama manusia. Permintaan itu kepada manusia dilapisi dengan ikhtiar tauhid yang subhanallah. Lalu bagaimana langkah kedua setelah si fulan itu telepon? Sof, suratnya udah di tangan saya. Bagaimana kita janjian jam 10? Langkah kedua saya akan beritahukan setelah iklan yang berikut ini. Alhamdulillah. Bismillah kita ada di sini. Bismillah juga kita masih bisa menikmati tayangan ini. Mudah-mudahan Allah ada keredoan buat kita semua pada pagi hari ini. Rabbi auzi'na an nashkura ni'matika allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Saudara yang dirahmati Allah, sampai mana tadi? Sampai randon yang kedua. Saudara jatuhlah kepada bergantung kepada makhluk. Kalau ini surat tidak dikawal. Sebagaimana saudara jatuh kepada bergantung kepada pelanggan. Jika saudara main buka aja tuh toko. Kagak ada bismillahnya. Nggak ada lahaulanya. Nggak ada sholat duhanya. Makin tipis pula kehadiran Allah. Saya bilang kau cuma baca bismillah. Apalagi bismillah saudara sambil dibarengin dengan buka kunci. Bismillahirrahmanirrahim. Ya apa tuh? Harusnya kan? Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Cakep tuh. Lebih cakep lagi dari rumah bismillahnya. Lebih cakep lagi dari semalam bismillahnya. Top. Sudah terbuka pun, kita injakkan kaki di toko kita. Makasih ya Allah. Pagi hari ini engkau izinkan saya beribadah. Pekerja membuka saya punya toko. Rob, ada enggak ada pelanggan? Urusan engkau, urusan saya adalah berikhtiar. Bahaha. Lebih cakep lah gitu. Sebelum saya lanjutkan, katanya ada yang telepon. Ya, oke, silakan. Yap. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum ibu. Halo. Ya, ya. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Ya. Ya Allah, alhamdulillah berarti saya bisa nyambung nih Pak Ustadz. Saya bisa nggak bisa ngomong sama Pak Ustadz langsung. Amin, semua karena Allah. Ya Allah, saya terenyuh bener Pak Ustadz. Ya Allah, saya damping nggak bisa ngomong apa-apa Pak Ustadz. Apa? Oh nggak bisa ngomong apa-apa. Saya nggak bisa ngomong apa-apa ya Allah. Nggak bisa ngomong apa-apa itu udah ngomong. Yeah. Karena kesatu, saya diizinin ngomong sama Pak Ustadz. Iya silakan Ibu. Gini Pak Ustadz. Nah, kalau kita mau sholat tahajud malam, Pak Ustaz. Hmm. Saya kadangkala suka niat, ya Allah, bangunin saya jam 2:30, saya pengen sholat tahajud. Ya. Tapi gimana cara kita untuk meyakinkan supaya pertolongan itu pasti datang dari Allah? Hmm. Subhanallah. Ibu dari mana ini tadi? Dari Erna. Erna di Serpong, Pak. Erna di Serpong. Mudah-mudahan Mbak Erna dan kita semua ya mendapatkan keyakinan itu ya. Ada pengalaman yang menghadirkan keyakinan, ada keyakinan yang berbuah pengalaman. Ada keyakinan berbuah amal, ada amal yang berbuah keyakinan. Semua interkoneksi masing-masing. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Terusin aja dulu Mbak Erna. Terusin dulu. Sing kalem, sing sabar. Sampai akhirnya, subhanallah, gitu. Kadang-kadang malah kita udah lupa. Kita berhenti, berhenti nih kita tahajud. Capek deh ya Allah dah. Capek dah, capek. Udah gak mau lagi nih tahajud. Enggak, Allah mah gak gitu orangnya. Gak gitu. Astagfirullahaladzim ini memang, subhanallah. Gak sono, kalau kata orang Betawi tuh gak sono lah. Allah mah gak gitu lah. Kalau kita kan sering menyepelekan amal. Tapi kalau Allah mah enggak. Ternyata dia terus tumbuh gitu. Terus tumbuh pada etapa bulan keberapa, kita udah lupa dia bunyi. Saat itu kemudian kita menjadi yakin. Aduh, malu nih kita sempat ninggalin sholat malam, kira-kira gitu. Ya Bu Erna, terusin aja ya. Malah Bu Erna tuh udah lebih dari kita-kita orang. Ya. Kita-kita orang ada loh yang gak niat sholat malam, ada. Malah kalau bisa doanya begini, ya Allah jangan gangguin ya. Ya, capek nih gitu, ada gitu, ada ya. Ya makanya kan di antara sahabat Rasulullah itu ada yang sholat malam menjelang tidur untuk meminta supaya dibangunin sholat malam ya. Ya mudah-mudahan Mbak Erna disayang sama Allah, kita juga disayang sama Allah ya. Dan mudah-mudahan disayang sama suaminya juga ya. Silakan telepon satu lagi. Makasih Mbak Erna ya. Silakan di belakang Mbak Erna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya, Pak. Nih, dari hamba Allah Pak Ustaz di Bogor. Siap. Cuma pengen ini aja Pak Ustaz. Bagaimana kita punya keyakinan untuk lebih yakin kepada Allah bahwa sholat-sholat kita, doa-doa kita itu diterima gitu Pak Ustaz. Iya. Iya, mungkin itu aja Pak Ustaz secara garis besarnya aja. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama memang dengan ilmu. Kita mengetahui dulu. Mencicipi dulu. Yang kedua memang dengan pengalaman. Waktulah. Allah tuh sering menjadikan waktu itu guru. Sebelum saya sampai ke pembahasan ini, saya teruskan yang tadi dulu. Rundown yang kedua akan menjadi salah itu Ustaz Albar. Sampaikan kepada orang lain. Kalau begini modelnya. Oh jam 10 ya. Aduh makasih ya. Siap. Oke saya akan datang. Habis itu Allah gak ditongger-tongger. Enggak disebut-sebut. Yang cakep tuh begini. Oh gitu ya Pak. Jam 10 nanti. Di mana lokasinya? Di Serpong. Siap Pak. Bismillah nanti insya Allah saya akan hadir. Cakep tuh. Kalimatnya udah begitu. Begitu tutup telepon. Ya Allah, makasih ya. Akhirnya suratku benar-benar dibaca. Dan engkau lah yang menggerakkan dia telepon. Terus bagaimana? Kalau itu adanya di 9 pagi, sholat lagi. Lapor lagi ke Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi sholat buat nganterin surat. Kalau kemarin sholat buat nganterin surat. Sekarang ini buat nganterin diri saya kepada dia, ya Allah. Tentu saja tidak ada kendaraan sebaik kendaraan engkau. Tidak ada yang bisa begini begitu kecuali engkau. Sholat lagi tuh, rakaat. Sampai tempat dia, makin rapet tuh jedanya, makin oke. Sampai tempat dia, diam dulu sejenak. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, gedungnya bagus banget. Tapi gedung ini punya engkau, jangan sampai saya jatuh kepada dia. Oh, cakep lah gitu. Terus begitu intervalnya. Ya. Ini waktunya tinggal 3 menit, kita habisin aja. Insya Allah nanti Selasa, Rabu besok, kita teruskan. Ya. Kita masih membahas, masih di gigi satu. Di gigi satu juga belum kali ya. Nol seperempat deh. Nol seperempat deh. Saya ingin memperkenalkan dulu nih, empat santri ikhdad yang luar biasa ini. Empat anak muda nih. Silakan berdiri. Yaman. Ini surah surah. Nih. Fateh, Akasha, Fendi, Labib, jadi. Mungkin tidak ada waktu bicara kepada mereka semua karena waktunya tinggal 2,5 menit. Saya minta doanya saja dari ibu dan bapak semua. Mudah-mudahan beliau-beliau ini bisa menggerakkan Indonesia. Karena mereka-mereka ini salah satu santri khidmat yang akan belajar dan mengajar. Yang akan bekerja dan kemudian mengerjakan sesuatu. InsyaAllah saya minta doanya dari ibu dan bapak semua. Buat pemirsa-pemirsa di seluruh tanah air yang memang punya anak yang kepengen dijadikan prajurit-prajuritnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba dah main ke sini. Selasa Rebo main ke sini. Kita bisa diskusi, mudah-mudahan anak-anaknya bisa dijadikan kayak begini semua. Ini Fateh, ini tinggal 1 juz lagi selesai 30 juz. Ya. Ini Akasha, ini sudah selesai 30 juz. Alhamdulillah. Ini Fendi dan Labib masih ingat? Ini adalah anak murid dari Ustadz Hanif di Jombang. Beliau berdua ini saudara kandung. Masih ada saudara kandungnya lagi yang lain. Ada 29 saudara kandung yang lain. Karena beliau ini dua dari 31 anaknya Kiai Solehan yang kemarin itu hadir. Ya, alhamdulillah. Jangan tanya emaknya berapa ya. Pokoknya ini dua kandung bersaudara. Kita doain yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman Rahim. Empat anak ini yang akan saya ceritakan di episode yang mendatang, kalau engkau izinkan, adalah empat anak yang akan saya pakai untuk mengembangkan dakwah di tanah air. Ya Allah ya Rahman Rahim, jadikan anak-anak kami juga seperti mereka, ya Allah. Jadikan anak-anak kami, ya Allah, bisa lebih saleh daripada mereka. Dan jadikan mereka-mereka ini nanti mudah, ya Allah, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, melaksanakan program-programnya. Rabbi firlana warhamnatum alina. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, tawakin azab benar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan duduk lagi, maafin Ustadz karena kebanyakan ngomong, jadi gak sempat ngasih saudara-saudara semua ini bicara. Sejatinya nih harus bicara. Fateh ini pernah ceramah di satu negara 7 tahun umurnya, tapi salah ngomong, karena salah ngomong di penjara. Nih Fateh nih, jadi sudah memang lahir batinnya udah subhanallah. 7 tahun salah ngomong di penjara. Siapa yang menjarain? Allah. Buat apa ya? Buat bikin dia menjadi lebih matang, insyaallah. Saya atas izin Allah membuka program iqdad, membuka program persiapan 1 tahun. Bila ada bapak dan ibu semua yang anaknya lulus tahun ini dari SD mau ke SMP atau dari SMP mau ke SMA, kalau mau masuk program iqdad, sini main ke TPI sini. Jadi dia jangan sekolah dulu, nanti aja sekolahnya tahun depan. 1 tahun ini kita didik supaya jadi jago bahasa, jago Quran, jago hadis, jago akhlak yang karimah, insya Allah mudah-mudahan. Kapan waktu, mudah-mudahan saya bisa menjelaskan ini lebih panjang lagi. Terima kasih banyak, saya sudah belajar hari ini tentang tauhid. Ibu dan bapak juga sudah belajar tentang tauhid. Pada saat nanti sholat Isra', mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala lebih mendalamkan lagi tauhid kita semua. Ala kulli hal, kalau ada salah-salah kata saya minta dimaafkan. Kepada Allah juga kita pulangin semua kebenarannya. Ustaz Albar, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah kajian tauhid yang kedua, bahwa sesungguhnya di dalam sepi dan kekosongan Allah selalu ada, di dalam keramaian Allah selalu ada, dan dalam setiap kesulitan Allah menjadi Maha Penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.